Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين عزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Pembahasan kita masih menerangkan hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu berkenaan dengan keutamaan la ilaha illallah, keutamaan tauhid. Dan pembahasan kita masih menyebutkan tentang makna dari ucapan la ilaha illallah. Ya. Sering kita ulang-ulang makna la ilaha illallah dan juga rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Dikarenakan ini perkara yang penting untuk kita ketahui tentang makna la ilaha illallah, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan sebenar-benarnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan makna al-ilah yaitu ma'bud. Makna al-ilah maknanya ma'bud, ma'luh. Tidak seperti yang diyakini dan dipahami oleh orang-orang musyrikin zaman sekarang. Seperti ibadul kubur, para penyembah kubur. Ya. Atau sebagian dari ahlul kalam, ahlul mantiq, yang mereka beranggapan bahwasannya al-ilah maknanya al-khaliq. Sehingga makna la ilaha illallah menurut mereka tidak ada yang menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru tentang makna la ilaha illallah. Kenapa? Dikarenakan kalau seandainya makna la ilaha illallah tidak ada yang menciptakan selain Allah, niscaya orang-orang musyrikin Arab zaman dahulu mereka akan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Dikarenakan mereka meyakini Allah itu Maha Pencipta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka niscaya akan mengatakan Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Mengetahui yang menciptakannya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan apabila engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, sungguh mereka akan mengatakan Allah. Orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka meyakini yang menciptakan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Kalau maknanya tidak ada yang menciptakan selain Allah, niscaya mereka akan mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Tapi mereka dikatakan mereka mengetahui bahwasannya la ilaha illallah itu bukan maknanya tidak ada yang menciptakan selain Allah. Tapi ilah maknanya ma'bud. Tidak ada yang diibadahi dengan sebenar-benarnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Aida qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Mereka paham terhadap makna la ilaha illallah, sehingga mereka mengatakan aja'ana al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Ya. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Sungguh ini perkara yang sangat aneh sekali. Nah, dikatakan mereka memahami makna la ilaha illallah. Adapun musyrikin zaman sekarang ini, mereka salah dalam memahami la ilaha illallah. Kita lanjutkan. Qultu, aku katakan, ya, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh, ya, rahimahullah ta'ala, wa dalalatuha ala hada dalalatu tadamun. Dalil terhadap ini yaitu dalalah tadamun. Dalil tadamun. Ya. Makna dalalah tadamun, dalalatul lafzi ala juz'i musamma. Yaitu dalalah penunjukan dari sisi lafaz terhadap sebagian yang dinamai. Ya. Penunjukan dari suatu lafaz terhadap sebagian yang dinamai. Nah, wa ana dzalika yaqtadi ikhlasul ibadah lillahi wahdah. Dan yang demikian itu menuntut mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Badalalatuha ala nafil ilahiyah wa ibadatiha wa ifradillahi ta'ala bil ibadah dalalatun mutabaqah. Adapun penunjukannya terhadap penafian ilahiyah dan penafian ibadah kepada Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan penunjukan kepada mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, ini disebut dengan dalalah mutabaqah. Ya, penunjukannya sifatnya mutabaqah, mencakup. Dimana mutabaqah maknanya adalah dalalatul lafzi ala kulli ma'nahu al-mawdu'u lahu. Penunjukan lafaz kepada setiap makna, ya, yang disebutkan atau makna yang ada pada yang dinamai tersebut. Ya adalah tadamun, adalah mutabaqah. Kalau adalah tadamun, penunjukan lafaz kepada sebagian, ya, yang dinamai, ini adalah tadamun. Nah, qadalah mutabaqah, ya, penunjukan dari suatu lafaz kepada setiap makna yang dinamai tersebut. Nah, ya, badalat la ilaha illallah ala nafi ibadati an kulli ma siwallah kainan man kana. Maka kalimat la ilaha illallah menunjukkan kepada penafian peribadahan dari setiap selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, siapapun dia. Nah, la ilaha, tidak ada yang diibadahi. Ya. Kalimat ini la ilaha menafikan peribadahan dari setiap selain Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun dia. Baik itu malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi selain dari mereka. Wa isbatil ilahiyah lillahi wahdah duna kulli ma siwa. Dan la ilaha illallah ini menunjukkan kepada penetapan al-ilahiyah, penetapan sesembahan yang hak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadha wa tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul, dan ini tauhid yang diseru oleh para rasul. Ya, telah kita jelaskan ayat yang menyebutkan tentang inti dakwah para rasul. Ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap rasul, atau seorang rasul pada setiap umat. Mereka menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut-taghut. Nah. Jadi wa inti dakwah mereka mengatakan, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inti dakwah mereka sama, dakwah tauhid, yang intinya menyeru kepada umatnya untuk menafikan peribadahan-peribadahan yang batil dan menetapkan ibadah yang hak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dala 'alaihi al-Qur'an min awwalihi ila akhirih. Bahkan Al-Quran menunjukkan dari awal sampai akhirnya tentang tauhid. Telah kita jelaskan dalam Al-Quran itu, isinya tentang tauhid. Apakah menunjukkan tentang perintah untuk bertauhid, atau larangan lawan daripada tauhid, itu kisirikan. Atau menyebutkan tentang bagaimana keutamaan pahala orang yang bertauhid, dan menyebutkan tentang bagaimana ancaman kepada orang yang menyelisih tauhid. Ini Al-Quran semuanya isi tentang tauhid. Nah, atau menyebutkan konsekuensi-konsekuensi orang yang bertauhid, bagaimana amalan-amalan perbuatan orang yang bertauhid. Kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwasanya Al-Quran itu semuanya menyebutkan tentang tauhid. Apakah perintah sifatnya, ataukah keutamaan orang yang bertauhid, atau larangan dari lawan tauhid. Nah, majlis semuanya menyebutkan tentang tauhid. Kama qala ta'ala anil jin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok dari bangsa jin mereka mendengar, kemudian mereka mengatakan, sungguh kami telah mendengar qur'anan ajaba, mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Nah, yahdi ila rusdi wa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Quran itu menunjukkan kepada petunjuk, maka kami beriman kepadanya, dan kami tidak mempersekutukan Rabb kami Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Nah, disebutkan bahwasanya Al-Quran yang menakjubkan ini menunjukkan kepada petunjuk. dan kami beriman kepadanya. Dan kami tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an ini isinya tentang tauhid. Ya. Sehingga sekelompok dari jin tadi ketika mendengarkan Al-Qur'an, mereka beriman ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ketika mendengarkan Al-Qur'an, kenapa dikatakan tadi isinya tentang tauhid. Perintah untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan perintah untuk meninggalkan lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Nah, sehingga menunjukkan bahwasanya di antara jin ada yang mukmin, ada yang kafir. Sebagaimana manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir. Nah, di antara mereka ada ahlu sunnah, ada ahlu bid'ah. Sebagaimana manusia. Yeah. Dikatakan jin termasuk di antara makhluk yang diberikan beban untuk beribadah. Sebagaimana manusia. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Nah. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tujuan diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, yakni untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa la ilaha illallah la tanfa'u illa man 'arafa madlulaha naf'yan wa isbatan. Maka la ilaha illallah tidak bermanfaat kecuali kepada orang yang mengetahui apa yang ditunjukkan dari kalimat la ilaha illallah baik sifatnya penafian dan penetapan. Ya. Kalau mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengetahui maknanya, ini tidak bermanfaat. Kenapa dikatakan? Bisa jadi dia mengucapkan la ilaha illallah tapi melakukan perkara-perkara yang bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Disebabkan tidak mengetahui maknanya. Ya, seperti disebutkan ubadul kubur tadi. Para penyembah kubur. Ya. Mereka mengakui dirinya sebagai muslim. Mengucapkan la ilaha illallah. Tapi perbuatannya bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Datang ke kuburan, meminta-minta ke kuburan, berdoa ke kuburan. Ya. Padahal konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mempersembahkan semua ibadah hanya untuk Allah. Ya. Sementara mereka berdoa kepada selain Allah. Padahal doa termasuk di antara bentuk ibadah. Nah, sehingga la ilaha illallah tidak bermanfaat kecuali bagi orang yang mengetahui apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Penafian dan penetapan. Ya. Menafikan peribadahan-peribadahan yang batil dan menetapkan peribadahan yang hak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa taqada dalika dan meyakini itu semuanya. Ya. Wa qabilahu wa amila bihi. Menerimanya dan mengamalkannya. Ya. Sekali lagi, la ilaha illallah tidak bermanfaat kecuali bagi orang yang mengetahui maknanya, meyakini hal itu, menerima dan juga mengamalkannya. Wa amma man qalaha an ghairi ilmin wa i'tiqadin wa amalin faqad taqaddama fi kalam al-ulama أن هذا جهل شرف وهي حجة عليه بلا ريب. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya, tanpa meyakininya, tanpa mengamalkannya, maka telah berlalu ucapan para ulama tentang hal ini, bahwasanya orang seperti ini adalah kebodohan yang murni. Ya. Bahaya hujatun alaihi bila raib. Maka ucapannya ini merupakan penghujat kepadanya tanpa diragukan. Yeah. Padahal ucapan la ilaha illallah ini bisa sebagai pembela di hari kiamat nanti. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya ketika mentalkininya, ya am, kul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka biha indallah yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan aku jadikan pembela untukmu di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapan la ilaha illallah bisa sebagai pembela di hari kiamat nanti. Ya. Tapi bagi orang yang mengucapkannya dalam keadaan tidak mengetahui maknanya, dalam keadaan tidak meyakininya, dalam keadaan tidak menerima dengan sebaik-baiknya, dalam keadaan tidak mengamalkannya, maka ucapan la ilaha illallah tadi sebagai penghujatnya. Ya, bukan pembela. Justru yang menjerumuskannya ke dalam api neraka. Nah. Seperti hanya orang-orang munafiqun. Ketika mereka ditanya di alam kubur, ya, tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, ya, apa agamamu, mereka mengatakan sami'tun nas yaquluhu faqultu. Dan mereka mengatakan ha la adri, saya enggak tahu, saya hanya mendengar manusia mengucapkannya, maka aku pun mengucapkannya. Ya, orang munafik pun hanya ikut-ikutan saja. Mendengar manusia mengucapkan la ilaha illallah, dia pun ikut mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya, tanpa meyakininya, tanpa mengamalkan konsekuensinya. Yeah. Ketika hanya ikut-ikutan saja, tidak meyakininya, tidak mengamalkannya, maka orang-orang munafik itu disiksa di alam kubur, bahkan neraka lebih dahsyat lagi. Nah, sekali lagi, la ilaha illallah yang asalnya sebagai pembela di hari kiamat, ketika seseorang mengucapkannya tanpa mengetahui maknanya, tanpa meyakini, tanpa mengamalkannya, maka akan menjadi penghujatnya. Sebagaimana Al-Quran. Di hari kiamat nanti bisa sebagai pembela, bisa juga sebagai penghujatnya. Rasul mengatakan Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu kan Nabi SAW sebagai pembelamu atau penghujatmu. Tatkala kita membacanya, kemudian kita mengamalkannya, maka Al-Quran ya, bisa menjadi pembela bagi kita dari kiamat nanti. Bahkan Rasulullah mengatakan, nah, ikra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang membacanya. Keutamaan Al-Quran, pemberi syafaat di hari kiamat nanti sebagai pembela. Nah, tapi di sisi lain Rasul pun mengatakan Al-Quran hujjatun laka au alaika. Selain pembelamu, Al-Quran pun bisa menjadi penghujatmu. Bagi orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, bahkan bertolak belakang dengan apa yang ada dalam Al-Quran, ya, ini bisa menjadi penghujatnya di hari kiamat nanti, bukan menjadi pembelanya. Nah, k Qala Syekh rahimahullahu taala wa qawluhu fil hadis wahdahu la syarika lah. Dan ucapan Nabi SAW dalam hadis yang kita bacakan ya, dari Ubadah bin Samit, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya. Kalimat inilah saya jelaskan. Apa makna persaksian? Apa makna la ilaha illallah? Kemudian saya ingin menjelaskan tentang ya, makna wahdahu la syarika lah. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah saja. Wahdahu, Allah saja, Allah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ta'kidun. Ucapan ini, wahdahu la syarikalah, sebagai ta'kid, sebagai penguat. Ya. Padahal pada kalimat la ilaha illallah telah menunjukkan bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Telah menyebutkan bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Sehingga ucapan wahdah la syarikalah ini sebagai penguat ya, dari ucapan la ilaha illallah. Nah, sebagai penguat, wa bayanun limadmuni ma'naha, dan menjelaskan kandungan maknanya. Wa qad audahu Allah taala dzalika, dan Allah subhanahu wa taala telah menjelaskan hal itu. Wa bayyanahu fi qisasil anbiya wal mursalin fi kitabil mubin, dan Allah pun telah menerangkannya dalam kisah-kisah para nabi dan para rasul dalam kitabnya yang jelas. Fama ajhala ubadal qubur bihalihim, alangkah bodohnya para penyembah kubur tersebut terhadap keadaan mereka. Ya. Para ubadul kubur, alangkah bodohnya mereka. Mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata mereka beribadah kepada kuburan. Alangkah bodohnya keadaan mereka. Wa ma a'dama ma waqa'u fihi, dan alangkah besarnya apa yang mereka terjatuh padanya. Kesyirikan. Perkara sangat besar sekali. Ya. Fa inna musyrikil arab wa nahwahum jahadu la ilaha illallah lafzan wa ma'na. Sesungguhnya orang-orang musyrikin Arab zaman dahulu dan yang semisal dengan mereka mengingkari la ilaha illallah secara lafaz dan makna. Nah, mereka orang-orang musyrikin zaman dahulu mengingkari la ilaha illallah secara lafaznya. Ya. Nah, dan juga maknanya tidak mau mengucapkan. Tidak mau ya, tunduk kepada apa yang terkandung dalam makna la ilaha illallah. Wa haula'il musyrikuna aqarru biha lafzan wa jahaduha ma'nan. Dan mereka orang-orang musyrikin ya, zaman sekarang ini menetapkan la ilaha illallah lafaz dan mengingkarinya secara makna. Ya. Secara lafaz mereka mengucapkan la ilaha illallah. Secara makna mengingkarinya. Nah, ini seperti halnya orang-orang munafik pun. Ya. Orang-orang munafik secara lafaz mereka mengucapkannya, tapi dalam hatinya mengingkarinya. Nah, orang-orang musyrik pun, orang-orang munafik pun. Ya. Dan keadaan orang-orang munafik lebih parah dibandingkan dengan orang-orang kafir. Nah, orang kafir, orang musyrik jelas kekafiran kemusyrikannya. Tapi orang-orang munafik, ya, seakan-akan mereka mukmin dikatakan mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam hatinya menyimpan kekafiran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siksaan orang-orang munafik lebih parah, lebih dahsyat dibandingkan orang-orang kafir. Neraka bertingkat-tingkat. Dan siksaan neraka yang paling parah, yang paling besar diberikan kepada orang-orang munafik. Innal munafikina fi dharkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu mereka berada di keraknya neraka. Setelah orang munafik baru orang kafir. Jadi parah keadaan mereka. Sehingga kita jelaskan bahwasanya kemusyrikan zaman sekarang ini keadaannya lebih parah dibandingkan orang-orang musyrik zaman dahulu. Orang-orang musyrik zaman dahulu mereka mengingkari la ilaha illallah lafzan wa ma'na. Lafaz dan maknanya. Mereka mengetahui maknanya, tapi mereka mengingkarinya. Tidak mau menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah. Salafat mereka pun tidak mau mengucapkannya. Ya jelas. Jelas mereka itu kafir. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengingkari lafaz dan maknanya. Adapun orang-orang musyrik zaman sekarang ini, mereka menetapkan dalam bentuk ucapan. Tapi mengingkari dalam bentuk makna. Tidak jelas. Keadaannya lebih parah. Di sisi lain menetapkan dengan lafaznya, tapi di sisi lain mengingkari maknanya. Beda kalau dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Terang-terangan mereka, jelas-jelas. Mengingkari secara lafaz dan makna. Adapun musyrikin zaman sekarang ini, secara lafaz menetapkan, secara makna mengingkarinya. Fatajidu ahadahum yakuluha, wa huwa yas'alu ghairallah bi anwa'il ibadah. Maka engkau dapatkan salah seorang di antara mereka mengucapkan la ilaha illallah wa huwa ya'luhu ghairallah bi anwa'il ibadah. Dalam keadaan dia ya'luhu ghairallah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Di sisi lain mengucapkan la ilaha illallah tapi amalannya ternyata beribadah kepada selain Allah dengan berbagai macam ibadah. Kalau hub wa ta'dim wal khauf war raja wa tawakkul wad du'a wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah. Seperti kecintaan, pengagungan, rasa takut, rasa harap, tawakal, berdoa dan lain sebagainya dari berbagai macam ibadah. Padahal mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka kecintaannya kepada para wali melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya mereka kepada para wali melebihi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuat maksiat mereka tidak takut dilihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka merasa sangat takut kalau wali fulan melihat mereka melakukan kemaksiatan. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa mereka itu menetapkan secara lafaz tapi mengingkari secara makna. Bal zada syirkuhum ala syirkil arab bi maratib. Bahkan kesyirikan mereka melebihi kesyirikan orang-orang musyrikin Arab dengan tingkatan yang sangat banyak. Bertingkat-tingkat lebihnya kesyirikan orang-orang musyrik zaman sekarang dibandingkan orang-orang musyrikin Arab zaman dahulu. Fa inna aktsarahum idza waqa'a fi siddatin akhlasa ad-du'a li ghairillahi ta'ala. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang musyrik zaman sekarang ini, apabila mereka terjatuh kepada perkara yang sulit, perkara yang genting, mengikhlaskan doa mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah lagi dalam keadaan genting, bukannya beribadah berdoa hanya kepada Allah, orang-orang musyrik zaman sekarang ini mengikhlaskan doanya ternyata kepada selain Allah. Di kapal perahu sedang mengarungi lautan ombak yang sangat dahsyat, orang-orang musyrik zaman dahulu ketika kondisi seperti itu, mereka berdoa dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakin tidak ada yang menghilangkan kesulitan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang musyrik zaman sekarang ini dalam kondisi seperti itu bukan mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengikhlaskan doanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada wali fulan, wali kutub, ya Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya, selamatkan kami dan lain sebagainya. Lebih parah kemusikannya dibandingkan dengan kemusikan orang-orang Arab. Wa yataqiduna annahu asra'u farajan lahum min Allah. Mereka meyakini bahwasanya dengan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala lebih cepat memberikan jalan keluar untuk mereka dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dalam keadaan genting kemudian berdoa kepada para wali, beranggapan, berkeyakinan wali itu lebih cepat memberikan jalan keluar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, sungguh besar kesyirikan mereka. Bikhilafi hal musyrikin al-awwalin. Berbeda keadaannya dengan orang-orang musyrik terdahulu. Fa innahum yusyrikuna birakhai wa ama bisyada'iri fa innama yukhlisuna lillahi wahdah. Sesungguhnya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang. Adapun dalam keadaan genting, mereka mengikhlaskan peribadahan hanya untuk Allah saja. Orang-orang musyrik zaman sekarang ini dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang berbuat syirik. Dalam keadaan genting bertambah kesyirikannya. Kita dapatkan sebagian mereka dalam keadaan genting yang mereka minta adalah wali-wali jadi berdoa kepada selain Allah. Nah, kena musibah misalkan, bukannya mengikhlaskan peribadahannya untuk Allah Subhanahu wa taala, justru bertambah kesyirikannya. Terjadi bencana tsunami dan sebagainya, berkeyakinan oh ini kurang sesajennya. Tambah sesajennya. Bukan bertobat, bukan mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan genting mereka menambah kesyirikannya. Tambah sesajennya, tambah hajat lautnya, tambah ini, tambah itu dan sebagainya, berbagai macam bentuk kesyirikan. Nah, adapun orang musyrik terdahulu dalam keadaan senang mereka berbuat syirik. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan genting, mereka mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza rakibu fil fulqi da'a Allah mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ila al-barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal perahu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Dan tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan lagi. Ini keadaan musyrik zaman dahulu. Ya, wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'ullah. Ya, ketika ombak yang menggulung menerjang mereka di lautan, naik perahu, ombak yang menggulung menerjang mereka, mereka berdoa dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan genting, mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah selamatkan ke daratan, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, mereka kembali melakukan kesyirikan. Ya. Adapun zaman sekarang, sekali lagi, dalam keadaan senang berbuat syirik, dalam keadaan sempit, bukan berdoa kepada Allah, tapi bertambah kesyirikannya. Berdoa kepada wali-wali tadi. Beranggapan wali lebih cepat mengabulkan doa mereka dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dalam keadaan senang melakukan kesyirikan, dalam keadaan sempit, ya, supaya mereka datang ke dukun. Orang zaman sekarang ini, ya, dalam keadaan sempit, ya, seperti itu, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan lapang, lupa kepada Allah. Dalam keadaan sempit, bertambah lagi, ya, supaya mudah urusannya. Nah, yang dia datangi dukun, paranormal dan sebagainya. Nah, wabihada tabayyana, maka dengan ini jelaslah, ana musyriki ahli hadil azman ajhalu billahi wa tauhidihi min musyrikil arab wa man qablahum. Ya. Dengan ini jelaslah bahwasanya orang-orang musyrikin yang ada pada zaman ini, ya, lebih bodoh terhadap Allah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang musyrikin Arab dan orang-orang musyrikin sebelum mereka. Nah, kesimpulannya, kemusyrikan zaman sekarang ini lebih parah dibandingkan kemusyrikan zaman dahulu. Dan juga orang-orang musyrik zaman sekarang ini lebih bodoh, lebih parah dibandingkan dengan orang-orang musyrik zaman dahulu. Nah, ya. Ini antara sebab-sebabnya tadi. Orang musyrik zaman sekarang tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Orang musyrik zaman dahulu mengetahui makna la ilaha illallah. Ya. Orang-orang musyrik zaman dahulu mengingkari la ilaha illallah lafdan wa makna. Adapun orang musyrik zaman sekarang ini menetapkan salah lafad tapi mengingkari maknanya. Lebih parah keadaannya. Ya. Dan juga orang musyrik zaman dahulu, mereka mempersekutukan Allah itu dalam keadaan lapang dan senang. Adapun dalam keadaan sempit, mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Musyrik zaman sekarang ini dalam keadaan senang berbuat syirik, dalam keadaan sempit pun tetap berbuat syirik, bahkan lebih dahsyat lagi kesyirikannya. Nah, jadi antara perkara yang menunjukkan bahwasanya musyrikin zaman dahulu atau musyrikin zaman sekarang ini lebih parah dibandingkan musyrikin zaman dahulu. Ya. Dan juga sebab yang lainnya, orang-orang musyrik zaman dahulu yang mereka ibadahi itu adalah orang-orang yang dianggap soleh dan orang-orang soleh. Ya. Adapun musyrikin zaman sekarang ini yang mereka ibadahi ternyata sebagian mereka orang-orang fajir. Ya. Orang yang menganggap sebagai wali, kemudian meninggalkan syariat, ya, melakukan keharuman-keharuman, berzina, minum khamr, sudah tidak sholat lagi, dikarenakan menganggap dirinya sebagai wali, meninggal dunia, kemudian diibadahi. Ya, lebih parah. Nah, keadaan musyrik zaman sekarang ini dibandingkan musyrik zaman dahulu. Bahkan sebagian mereka yang diibadahinya itu, ya, bukan orang soleh, orang yang dianggap soleh, bahkan ya, hewan yang dianggap keramat pun ya, mereka ibadahi. Nah, lebih parah keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai penjelasan tentang makna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Nanti kita akan jelaskan tentang makna syahadat yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Sekali penting bagi kita untuk mengetahui makna la ilaha illallah, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Ya. Dikatakan inilah yang nanti akan dipertanyakan di alam kubur. Di antaranya tentang man rabbuka, siapa rabbu. Nah, tapi ini berkaitan dengan makna la ilaha illallah. Ya, bagi orang yang memahaminya, mengamalkannya, meyakininya, akan mudah menjawab pertanyaan tersebut di alam kubur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.